بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نوين التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه الحمد لله. Seperti rencana kita di pertemuan yang lalu, kita akan mengkaji salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang memiliki kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak asing lagi di bumi Indonesia ini. Beliau adalah Al-Imam Abdullah ibn Alawi Al-Haddad yang lahir di kota Tarim di Lembah Hadramaut di negeri Yaman pada tanggal 5 Safar tahun 1044 Hijriah. Dan sejarah tentang beliau ini sudah sering kali diulang-ulang, maka saya tidak akan panjang lebar. Beliau termasuk salah satu ulama yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW di zamannya, menguasai banyak ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi buta kedua matanya sejak umur 2 tahun dalam riwayat, dan disebutkan di dalam sejarahnya, sejarah hidupnya di dalam kitab-kitab beliau ini bermujahadah menghidupkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya sehari-hari. Hampir-hampir tidak ada satu sunnah Nabi pun yang lewat dalam kehidupannya. Kemudian disebutkan pula beliau adalah seorang ulama yang memiliki akhlak kelemah lembutan, belas kasih terhadap hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki kepekaan sosial. Beliau Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad termasuk seorang guru, seorang da'i, dan seorang murabbi, pendidik. Nah, beliau ini juga memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai mencapai kedudukan termasuk di antara jajaran para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau meninggal tanggal 7 Dzulqa'dah di tahun 1132 Hijriah dan dikuburkan di perkuburan Zambal yang ada di kota Tarim itu ya. Rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau dan mengembalikan kepada kita ilmu, rahasia, dan cahaya yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri beliau dan kepada para aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita, juga keluarga kita, dan masyarakat Islam khususnya, dan masyarakat Islam khususnya di Indonesia ini dan pada umumnya di seluruh dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, banyak sekali buku yang ditulis karangan beliau, ditulis oleh murid-muridnya. Jadi beliau yang menyampaikan, murid-muridnya yang menulis. Di antara buku-buku beliau yang dikenal adalah kitab yang ada di tangan kita ini, yaitu kitab An-Nasa'ih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, nasihat agama dan wasiat keimanan. Ini yang akan kita baca. Biasanya kalau penduduk Indonesia ini yang paling mengenal karya beliau adalah Ratipan, gitu ya. Ratipan, Ratip Al-Haddad, gitu ya. Apalagi kalau warga Betawi ini, Jakarta, pasti tidak ada yang tidak kenal Ratipan itu ya. Ratip Al-Haddad ini yang merangkum adalah Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Mari kita mulai membaca dulu mukaddimah dari kitab An-Nasaih Ad-Diniyah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad dalalata 'ala al-khair wan nasihata lil muslimin min afdhalil gurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid-din. وذلك سبيل أنبياء الله المرسلين وأوليائه الصالحين والعلماء العاملين الراسخين في العلم واليقين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد الرسول الأمين والحبيب المكين خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد السابقين واللاحقين وعلى آله وأصحابه المخلصين الصادقين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. Seperti biasa, di dalam kitab-kitab para ulama memulai kitab mereka dengan kalimat bismillah, yang kedua alhamdulillah, yang ketiga salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seringkali diulang-ulang tapi tidak ada salahnya. Semua itu karena mereka mengambil barokah dari tiga kalimat itu. Tiga kalimat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disebutkan di dalam riwayat, kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa aqta, wa fi riwayah abtar, wa fi riwayah ajdam. Dalam riwayat yang lain, kullu amrin dibalin la yubda bilhamdulillah. Dalam riwayat yang lain, kullu amrin la yubda bisalah ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa riwayat. Riwayat yang pertama, segala perbuatan yang dipentingkan di dalam agama yang tidak dimulai dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Di dalam riwayat yang lain dengan kalimat alhamdulillah. Di dalam riwayat yang lain tidak dimulai dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, maka perbuatan itu aqta, atau riwayat yang lain abtar, atau riwayat yang lain ajdam. Aqta itu terputus, seperti terputusnya tangan. Atau dalam riwayat abtar, yaitu mandul. Dalam riwayat yang lain ajdam. Ajdam itu penyakit kusta. Penyakit kusta itu ketika seseorang terkena penyakit itu, nas'alullah al-afiyah, semoga kita diselamatkan dari penyakit lahir dan penyakit batin. Kalau orang terkena penyakit kusta ini, pertama ujung setiap persendian di tubuhnya ini akan memerah, kemudian berubah jadi hitam, kemudian membusuk, kemudian akan rontok di setiap persendian tubuhnya. Nah, makna dari hadis ini apa maksudnya? Apakah orang yang tidak memulai perkara yang dipentingkan agama itu dengan bismillah atau dengan alhamdulillah atau dengan solawat itu pasti akan terkena terputus tangannya, atau terkena penyakit mandul, atau terkena penyakit kusta? Tidak. Maksudnya, kata para ulama, orang yang melakukan perkara yang dipentingkan agama tidak memulai dengan kalimat yang tersebut tadi, qalilul barokah, maka dia akan mendapat sedikit keberkahan. Mendapat sedikit keberkahan. Makanya para ulama tidak meninggalkan kalimat ini, kalimat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, dan sholah ala nabi. Saya tidak akan mengupas maknanya satu persatu karena juga sering diulang-ulang di dalam setiap mukaddimah dalam kitab, makna bismillahirrahmanirrahim itu dan alhamdulillah rabbil alamin, dan begitu juga salawat kepada Rasulullah SAW. Saya tidak akan perpanjang supaya kita bisa masuk langsung ke bukunya, dan tidak layak jika kita meninggalkan mukaddimahnya, ya. Makanya para ulama mereka menulis buku, memulai mengambil berkah dari tiga kalimat itu. Kita lihat buku mereka ini memang betul-betul memancarkan keberkahan di alam semesta ini. Buku-buku ulama para salaf terdahulu itu, ada di antara mereka yang dikenal seperti Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama yang lainnya. Begitu juga imam-imam yang lainnya seperti Imam Bukhari, seperti atau imam empat imam madhab itu, Imam Syafi'i, atau imam-imam yang lain seperti Ibn Hajar Al-Asqalani, Ibn Hajar Al-Haythami, Imam Romli dan lain-lainnya, atau ulama-ulama di Hadramut yang banyak sekali, di antaranya adalah Al-Imam Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad, atau karangan yang tidak ada habis-habisnya dikaji oleh umat Islam seluruh dunia ini, karangan Abi Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, Hujjatul Islam. Mereka semua memulai bukunya mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala dari kalimat-kalimat yang saya sebut tadi. Makanya mereka tulis, mereka tuangkan di dalam kitab, sampai sekarang tidak habis-habis orang yang mengkaji buku mereka, kitab mereka. Kalau kita bayangkan ini manfaat yang besar sekali. Mereka tuang ilmu mereka di dalam kitab ini dari abad ke abad, ratusan tahun ini ya. Ratusan tahun ini ya, dikaji, yang mengkaji kitab ini murid-murid yang memiliki keteguhan di sisi Allah Subhanahu wa taala dari abad ke abad. Para muallim, pengajar mengkaji kitab-kitab mereka. Kemudian para ulama-nya mengkaji kitab-kitab mereka. Kemudian para aulia as-salihin juga membaca kitab-kitab mereka. Bayangkan setiap huruf yang dibaca, yang dikaji, berapa pahala yang masuk ke rekening mereka ini ya. Sampai sekarang mereka dikuburnya, derajatnya terus meningkat di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan apa yang mereka tulis. Nah, ini pelajaran yang harus kita petik. Kalau mau berbuat sesuatu di muka bumi ini, jangan cari kepentingan duniawi, tapi cari kepentingan ukhrawi. Sebab kalau kita cari hanya kepentingan duniawi saja, kita mati, yang di dunia itu tidak kita bawa, sudah terputus. Kalau kita mati, yang di dunia itu sudah jadi rebutan orang-orang yang masih hidup, yang sudah mati masuk ke alam kubur ini, sudah terputus, tidak bisa menikmati apa yang ada di dunia ini karena dia sudah pindah alam dari dunia menuju alam barzah. Tapi kalau kita berbuat sesuatu yang kita kejar adalah kepentingan akhirat, kalau yang kita kejar kepentingan akhirat, maka apa yang kita lakukan itu manfaatnya akan kita lihat di dunia ini dan ketika kita di alam barzah dan ketika kita dibangkitkan oleh Allah dan ketika kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu. Kalau kita mau berbuat sesuatu di muka bumi ini, harapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sertakan nama Allah Subhanahu wa taala. Sertakan tahmid kepada Allah Subhanahu wa taala dan sertakan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara perkara yang dipentingkan oleh agama ini bermacam-macam, di antaranya adalah buku. Di antaranya adalah buku karena melalui buku ini manusia bisa menyampaikan informasi sampai ke pelosok tempat-tempat yang terpencil yang tidak, yang mungkin kita tidak bisa menjangkaunya seluruhnya, tapi bisa dijangkau oleh buku ini. Dan di antara manfaatnya buku ini adalah kita sudah tidak ada, ilmunya masih bisa terus dicicipi, masih bisa terus mengalir. Itu makanya di dalam surat Al-Alaq Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca Iqra. Tapi bacanya bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari nulis ini ya. Qalam Allah Subhanahu wa taala, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan kepada manusia segala sesuatu yang tadinya tidak diketahui oleh manusia, itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya di dalam ayat mukadimah ini beliau Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad menjelaskan, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi ja'ala ad-da'wata ila al-huda wad-dalalata alal khairi wan nasihata lil muslimina min afdalil qurubat wa arfa'id darajat wa ahammil muhimmat fid din. Kata beliau, Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan dakwah menuju kepada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, menuju kepada hidayah Allah subhanahu wa ta'ala, dan petunjuk kepada kebaikan dan nasihat untuk orang-orang yang, untuk orang-orang Islam, untuk setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala min afdalil gurubat, termasuk amal taqarrub yang paling utama. Orang kalau mau mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui banyak ibadah, jalan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, jalan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh beberapa ulama, di antaranya Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus. Dia mengatakan jumlah jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala ka'adadi anfasil khalq, sejumlah nafasnya seluruh makhluk Allah. Banyak sekali jalan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu banyak sekali. Ada yang mendekat kepada Allah melalui khidmah ke orang tuanya, ada yang melalui khidmah ke gurunya, ada yang melalui mencari nafkah untuk keluarga, ada yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui ta'allum wa ta'lim, ada yang mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, melalui sholat, melalui tasbih, ada yang melalui sedekah, bahkan menyingkirkan batu di jalan, itu juga jalan mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun, tidak boleh kita meremehkan kebaikan sekecil apapun. Kita sudah pernah bahas di pertemuan yang lalu, bahkan di dalam riwayat disebutkan salah satu murid Imam Ghazali rahimahullah, waktu tertidur memimpikan Imam Ghazali ditanya, bagaimana kabarmu wahai Imam? Kata beliau, alhamdulillah saya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diampuni dengan amalmu yang mana? Padahal dia beruzlah di menara selama belasan tahun beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menulis kitab Ihya Ulumuddin, kitab Bidayatul Hidayah, menegakkan sholat malam tidak putus-putusnya, mengajar, dakwahnya luar biasa Imam Ghazali ini. Diampuni oleh Allah dengan amal ibadahmu yang mana wahai Imam? Kata muridnya, kata Imam Ghazali, suatu ketika saya itu pernah menulis kitab, waktu saya ambil tinta, karena zaman dulu tintanya dari perasan buah gitu ya. Waktu saya ambil tinta, saya tulis di kitab menggunakan pena saya itu, dengan tinta itu tiba-tiba hinggap seekor lalat di pena saya. Kemudian saya lihat lalat itu asik menyerap tinta yang saya gunakan untuk menulis itu, dan saya tidak ingin mengganggu makhluk Allah ini menyerap makanan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya biarkan lalat itu menyerap makanan tadi sampai kenyang. Kemudian setelah dia pergi, baru saya bergerak menulis lagi, dan Allah mengampuni dosa saya gara-gara itu. Bukan gara-gara ihya'nya, bukan gara-gara sholat malamnya, tapi gara-gara memberi makan lalat itu. Nah, kalau mendengar cerita seperti ini, jangan kemudian diambil letterlek. Udah mulai malam ini saya mau ngasih makan lalat sebanyak-banyaknya. Enggak. Artinya, maksudnya, jangan remehkan amal baik sekecil apapun, karena kita tidak tahu dengan amal yang mana kita ini diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi dengan hal-hal yang kadang-kadang kita anggap remeh, justru itu yang menjadikan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di antara seluruh amal yang amal baik yang bisa menjadi jalan menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa arfa' ad-darajat, dan yang paling tinggi derajatnya nanti di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wa ahammul muhimmat fid din, dan yang paling pokok penting di dalam agama adalah dakwah kepada manusia, menyeru mereka untuk mendekat kepada Allah SWT. Itu amal yang paling tinggi kedudukannya, bobotnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi juga mengatakan demikian. Amal yang paling berat bobotnya di sisi Allah, kata Habib Ali, amal yang mempercepat seorang hamba untuk wusul ilallah, sampai di hadirat Allah Subhanahu wa taala, mencapai kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala, potong jalan. Jadi ada amal yang kalau kita jalani ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada amal, kata Habib Ali Al-Habsyi, potong jalan. Jalannya pintas, dekat menuju Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lakukan, cepat kita sampai menuju kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, amal itu adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menyeru orang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama yang lain mengatakan, aku melihat semua jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala penuh ngantri. Aku lihat ini jalan menuju Allah, kebaikan-kebaikan ini jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Aku lihat semuanya ini penuh ngantri orang untuk mencapai Allah Subhanahu wa taala, berjubal-jubal orang menuju dari pintu itu. Kecuali jalan dakwah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, pintunya lebar, jalannya juga lenggang. Jadi orang kalau mau masuk mendekat kepada Allah melalui dakwah ini, cepat sampainya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Wa dzalika sabilu anbiya'illahil mursalin wa auliya'ihis salihin wal ulama'il 'amilinar rasikhin fil 'ilmi wal yaqin. Karena jalan dakwah menuju Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalannya para rasul, jalannya para nabi, anbiya Allah al-mursalin, nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan hidup mereka adalah dakwah ini, mengajak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hidup kita memberi nasihat, maka kita sedang menyamakan hidup kita dengan hidupnya para nabi. Tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga auliyaihi as-salihin, jalan hidupnya para wali Allah yang soleh. Para wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah, ini jalan hidupnya apa? Memberi nasihat, mengajak orang mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hidup memberi nasihat orang, mengajak orang menuju kepada kebaikan, kita hidup kita ini sama seperti hidupnya para wali itu. Begitu juga para ulama yang mengamalkan ilmunya, yang memiliki keteguhan di dalam ilmu dan keyakinannya. Nah, memberi nasihat berdakwah ini tentunya kalau mau berdakwah mengajak orang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga mengajak dirinya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamul muttaqin. Ini tadi sudah kita baca salawat salam kepada junjungan kita dan tuan kita Muhammad, sang rasul yang al-amin, yang amanat dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala, wal habibil makin, dan kecintaan al-makin yang memiliki kekokohan, keteguhan, khatamin nabiyyin, penutup segala kenabian, wa imamil muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, sayyidus sabiqina wal lahiqin, pemimpin orang-orang di masa lampau dan pemimpin orang-orang yang di masa yang akan datang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, ana sayyidu waladi adam wala fakhr, kata Rasulullah SAW, akulah sayyid, akulah pemimpin anak cucu Adam, wala fakhr, dan aku ucapkan ini tanpa kesombongan, karena memang beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar sayyid, benar-benar pemimpin anak cucu Adam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkannya tanpa kesombongan karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan nabi untuk menyampaikan nikmat yang telah dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam surat Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan terhadap kenikmatan Tuhanmu yang diberikan, dicurahkan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahaddits, maka siarkanlah, sebarkanlah supaya orang tahu sampai di mana kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti yang disebutkan dalam riwayat, pernah suatu ketika Rasulullah masuk di tengah-tengah para sahabatnya, sebagian sahabat ada yang mengagungkan Nabi Ibrahim, dikenal dengan Khalilullah, sebagian yang lain mengagungkan Nabi Musa yang dikenal dengan Kalimullah, sebagian yang lain mengagungkan Nabi Isa yang dikenal dengan Ruhullah. Kemudian Nabi masuk bertanya, apa yang sedang kalian bicarakan? Kata sahabat, ya Rasulullah, kami membicarakan Nabi Ibrahim Khalilullah. Kata sahabat yang lain, kami membicarakan tentang kedudukan Musa ya Allah alaihissalam, Kalimullah. Sebagian yang lain, kami sedang mengagung-agungkan Isa yang disebut dengan Ruhullah. Kata Nabi Muhammad SAW, wa ana nabiyukum habibullah. Dan ketahuilah, sedangkan aku nabi kalian ini adalah habibullah. Jangan sampai kita kenal nabi-nabi yang lain, tapi kita tidak kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah habibullah. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan penutup segala kenabian, imamnya seluruh nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlasin as-sadiqin. Dan begitu pula salawat kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, sahabatnya yang ikhlas dan bersungguh-sungguh di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Banu Hashim. Menurut Imam Syafi'i, Banu Hashim dan Banu Muttalib yang diharamkan menerima zakat. Menurut Imam Malik, Banu Hashim dan keluarga Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait Rasulullah SAW, itulah mereka yang diharamkan zakat di dalam Islam. Begitu juga keturunan Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui putrinya Sayyidah Fatimatuz Zahra, yang menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, memiliki dua anak, Al-Hasan dan Al-Husain. Keturunan Nabi Muhammad SAW muncul melalui dua putra Fatimatuz Zahra ini, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Punya tiga putra, yang ketiga adalah Muhsin, tapi meninggal Muhsin ini. Jadi yang lainnya perempuan. Keturunan Nabi Muhammad SAW berasal dari pernikahan Fatimatuz Zahra dengan Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali menikah dengan wanita-wanita lain setelah wafatnya Sayyidah Fatimatuz Zahra, tapi itu tidak termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW. Keturunannya yang berasal dari pernikahan dengan Fatimatuz Zahra. Dari Al-Hasan dan Husain, Al-Husain ini kemudian muncul zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diyakini oleh ahlu sunnah wal jamaah tidak akan hilang keturunan Nabi Muhammad SAW ini sampai nanti hari kiamat. Dalam hadis disebutkan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu kitab Allah wa itrati ahla baiti. Kitab Allah dan itrahku, keturunanku, ahlul baitku. Ini ada 7 jalur periwayatan hadis ini. Kata Nabi Muhammad SAW, layyatafarroqo, ahlul baitku itu, keturunanku dengan Al-Quran itu tidak akan pernah terpisah. Artinya kalau ada Al-Quran, pasti kalau Al-Quran ini masih ada di bumi ini, pasti masih ada keturunan Nabi Muhammad SAW. Kalau keturunan Nabi ini masih ada di bumi ini, pasti Al-Quran masih ada. Nanti ciri-cirinya kiamat, keturunan Nabi ini habis, Al-Qurannya juga habis. Diangkat sampai ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai huruf-hurufnya maka pada saat itu kiamat akan terjadi. La yatafarraqa hatta yarida ilayya fil haud au kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan terpisah sampai kedua-duanya mendatangi aku di telaga hautku, kata Rasulullah SAW. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Fatimah bid'atun minni, yabsituni mayyabsituha wa yakbiduni mayyakbiduha. Fatimah itu belahan dari diriku. Siapa yang menjadikan dia gembira, maka menjadikan aku gembira. Siapa yang menjadikan dia sedih, maka menjadikan aku sedih, atau marah menjadikan aku marah. Kemudian dia mengatakan kulun nasabin wa sababin wa sihrin yang qati'u yaumal qiyamah illa nasabi wa sababi wa sihri. Singkatnya, setiap nasab itu akan terputus di hari kiamat kecuali nasabku, kata Rasulullah SAW. Dari hadis ini kita menyimpulkan bahwa keturunan Nabi itu ada. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ahibbullah lima yaghdhukum bihi min ni'amihi wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintailah Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menuangkan kenikmatannya kepada kalian, dan cintailah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cintailah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu paket, enggak bisa dipisah. Siapa yang cinta Allah pasti harus cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta kepada Nabi Muhammad harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi melanjutkan, wa ahibbu ahla baiti lihubbi, cintailah ahlul baitku sebagai bukti cinta kalian kepadaku. Ini juga satu paket. Kalau mau cinta kepada Rasulullah harus cinta kepada ahlul baitnya, harus cinta kepada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta, jangan ngaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain juga, cinta kepada sahabat. Siapa yang cinta kepadaku, cinta kepada sahabatku. Siapa yang cinta kepada Rasulullah, dia harus cinta kepada sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak cinta kepada sahabat, jangan ngaku cinta kepada Rasul. Berarti bisa digabungkan hadis ini, siapa yang tidak cinta kepada sahabat, jangan ngaku cinta juga kepada ahlul bait. Karena siapa yang mau mengaku cinta kepada Nabi, dia harus memiliki dua sifat. Dia cinta kepada ahlul bait, keturunan Nabi, dan cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang cinta sahabat, tidak cinta kepada ahlul bait, jangan ngaku cinta Nabi. Siapa yang tidak cinta Nabi, jangan ngaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang cinta kepada ahlul bait, tidak cinta kepada sahabat Rasulullah SAW, jangan ngaku pecinta Nabi. Siapa yang tidak cinta kepada Nabi, jangan ngaku jadi pecinta Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah satu paket, sudah satu paket ini ya. Nah, bagaimana makna cinta itu mungkin nanti akan dijelaskan pada pertemuan yang lebih tepat. Amma ba'du, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahu al-Bukhari wa Muslim. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم. أما بعد itu dan sesudah itu, ini kalimat yang biasa digunakan untuk masuk dari mukaddimah menuju kepada masuk ke, dari pembukaan menuju kepada inti pembicaraan. Pemisahnya menggunakan amma ba'du. Allah telah mengajarkan itu, wa 'allamnahu faslal khitab. Ada yang menafsirkan faslal khitab itu adalah kalimat amma ba'du kepada Nabi Daud kalau tidak salah itu ya. Coba nanti dicek lagi di Al-Qur'an. Wa 'allamnahu faslal khitab. Nah, Fasl khitab itu pemisah dari seruan, yaitu ada yang menafsirkan ucapan amma ba'du. Amma ba'du, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innamal a'malu binniyat. Ini juga sering diucapkan. Biasa menyampaikan hadis ini hikmahnya, berkata para guru, penulis itu biasanya menulis hadis ini di dalam pembukaan kitabnya mengingatkan dia supaya niatnya mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengingatkan setiap orang yang membaca kitabnya untuk mengkaji kitabnya karena mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi dari Mekah menuju ke Madinah. Sesungguhnya setiap amal, kata Rasulullah SAW, tergantung niat. Wa inna malikul limri'in manawa, dan sesungguhnya setiap orang dibalas oleh Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan apa yang kita niatkan, kita ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya niat. Nah, zaman dulu para salaf pendahulu yang soleh disebutkan di dalam banyak kitab, mereka ini melatih anak-anaknya untuk menghadirkan niat yang baik. Seperti kalau kita zaman ini melatih anak-anak kita surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini kan setiap anak kecil, setiap anak kecil sekarang sudah bisa baca surat Al-Fatihah memang. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, karena memang Al-Qur'an ini dimudahkan. Lidzikri ada dua makna, dimudahkan untuk disebut, bisa juga lidzikri dimudahkan untuk diingat. Itu mukjizatnya Al-Qur'an. Makanya orang manapun bisa baca Al-Qur'an, mau orang Cina, mau orang Amerika, mau orang Afrika, orang Arab, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Papua, semuanya bisa baca Al-Qur'an. Gak ada yang gak bisa baca Al-Quran, karena memang itu dimaui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kalau bahasa Cina kan biasanya gak ada R, gak ada R bahasa Cina itu, adanya L. Tapi baca Al-Quran bisa. Baca Al-Quran orang Cina, baca Al-Quran dengan fasihnya. Nah, itu kemuliaan, mukjizat Al-Quran ini. Kemudian mudah diingat. Anak kecil sekarang sudah bisa hafal Al-Quran. Semua bisa menghafalkan Al-Quran. Kitab yang lain susah dihafalkan, tapi Al-Quran mudah dihafalkan. Itu mukjizat Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah menuju ke kota Madinah, dan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada salah satu sahabat yang waktu hijrah, ada satu orang yang waktu hijrah bertujuan untuk menikahi seorang wanita dan mencari kekayaan dunia. Setibanya di kota Madinah, Nabi mengingatkan itu, mengingatkan setiap orang akan mendapat sesuatu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya penting kita melatih niat tadi, seperti yang saya sampaikan tadi. Dulu para salaf pendahulu yang soleh melatih anak-anaknya niat seperti membaca, seperti melatih membaca Al-Fatihah. Sampai disebutkan kalau mau membuka pintu, ada orang yang mengetuk pintu, di stop oleh ibunya. Apa niat kamu membuka pintu? Buka pintu harus ada niatnya ya. Buka pintu, ada tamu mau masuk, buka pintu, ini ada niatnya. Kemudian ketika anaknya mau keluar, mau bermain, ditahan dulu oleh ibunya. Kamu punya niat apa bermain ini? Apa niat kamu keluar? Mau ketemu teman kamu ini, apa yang ada di dalam hati kamu? Sekarang, apa yang hadir di benak anak-anak kita? Jangan anak-anak kita, kita. Keluar ini apa yang hadir di benak kita? Nah, semua itu kalau tidak dibiasakan, nanti akhirnya kita hidupnya haim. Haim itu orang yang gak punya tujuan. Sudah keluar-keluar, di rumah, makan-makan, tidur-tidur. Kalau bukan karena niat, maka hidup kita ini tidak ada bedanya dengan binatang. Binatang ini ya juga sama seperti kita. Makan, minum, tidur, berhubungan intim, kemudian bermain-main. Binatang sama dengan kita, cari hiburan. Binatang ini juga stres, bisa stres dia cari hiburan. Nah, kalau kita tidak punya niat, maka hidup kita ini nanti tidak berbeda dengan hidupnya kambing dan sapi. Yang membedakan kita dengan mereka adalah niat. Dan tidak ada pulanya juga, tidak ada bedanya juga dengan kehidupan orang-orang yang tidak kenal agama, yang jauh dari Islam. Harusnya ada bedanya. Waktu mau makan, waktu keluar, waktu masuk ke rumah, waktu pergi ke rumah sahabat, bahkan waktu duduk guyon ada niatnya. Disebutkan dalam riwayat, para salaf pendahulu yang soleh itu kadang-kadang mau baca kitab saja, mereka buka buku mau baca kitab, dalam sekejap hadir di benak mereka 30, 40, 60 niat yang baik. Karena mereka sudah membiasakan itu dari kecil. Makanya jangan heran kalau Imam Syafi'i di madhab qadimnya, madhab Imam Syafi'i kan ada madhab qadim, madhab jadid, diperbarui setelah dia, beberapa ijtihadnya diperbarui setelah dia hijrah ke Mesir, sampai wafat di Mesir. Imam Syafi'i kuburannya di situ. Di madhab qadimnya Imam Syafi'i itu, orang kalau mau sholat, dia takbir Allahu Akbar, menghadirkan niatnya harus menghadirkan rukun sholat dari awal sampai akhir. Harus hadir rukun sholat dari awal sampai hadir. Siapa yang mampu sekarang? Wong cuma menghadirkan usolli fardho aja sudah setengah mati kita menghadirkan di dalam hati ini sama Imam Syafi'i ini di madhab qadim, hadir dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Rukun-rukunnya hadir di dalam hati kita, menunjukkan kita betul-betul siap, sadar kita sedang mengerjakan sholat. Nah, itu karena dia memiliki kekuatan hati sehingga bisa fokus. Orang kalau selalu menghadirkan niat, nanti setiap ucapan dan setiap gerakannya itu dilakukan dengan sadar. Tapi orang yang tidak pernah menghadirkan niat, ya sudah keluar kata-kata keluar dari mulutnya. Kadang-kadang dia suruh ngulangi, tadi kamu baru ngomong apa? Enggak tahu. Sudah pokoknya keluar. Kadang-kadang dia sendiri lupa. Kamu tadi barusan mengatakan itu. Apa iya saya ngomong itu? Lupa dia. Berbuat sesuatu, bergerak, pegang sana, pegang sini, lepas sana, jalan ke sini. Kadang-kadang dia juga enggak sadar apa yang dia perbuat, karena apa yang dia lakukan tidak ada tujuan. Nah, kita harus melatih memiliki niat-niat yang baik di dalam membaca kitab, hal-hal yang penting, begitu juga bahkan menghadirkan niat ketika kita melakukan hal-hal yang mubah, supaya bisa mendongkrak amalan mubah ini menjadi berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kita sertai dengan niat-niat yang baik. Nah, contohnya ketika kita membaca buku ini, kita bisa menghadirkan niat, saya niat belajar karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, saya niat mengingat Allah dan mengingat Rasulnya, mengingat ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya niat menghidupkan sunnah-sunnah dan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Bahkan diajarkan kita juga menghadirkan niat, saya niat mengkaji pelajaran ini, kitab ini dengan seperti niatnya para ulama, para aulia, para murid ketika membaca buku ini. Bayangkan, dari mulai kitab ini ditulis sampai zaman ini, sampai hari akhir. Wah, niatnya banyak sekali ini ya. Ini potong jalan juga loh nih ya. Sebab di dalam hadis disebutkan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang dapat balasan dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Niatnya lebih banyak dapatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, siapa yang hijrah dari Mekah ke Madinah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan mendapat balasan dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, siapa yang hijrah karena ingin menikahi seorang wanita atau mencari kepentingan dunia, maka yang dia dapat dari hijrahnya adalah apa yang dia cari, jangan cari balasan dari Allah dan Rasulnya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini tidak hanya berkenaan dengan peristiwa hijrah Nabi, tapi hadis ini mencakup seluruh aspek ibadah setiap orang yang mengaku sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dia lakukan dari ibadahnya tergantung dari niatnya. Waqala alaihi salatu wasallam, begitu juga Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Kata Rasulullah, agama itu adalah nasihat. Ditanya oleh sahabat, qalu liman ya Rasulullah, nasihatnya itu haknya siapa wahai Rasulullah? Nasihat itu hak siapa? Milik siapa nasihat itu? Untuk siapa? Jawab Nabi Muhammad SAW, lillah, wali kitabihi, wali rasulihi, wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu haknya Allah, haknya Rasul, haknya kitab Allah subhanahu wa ta'ala, hak Rasulnya, dan hak pemimpin-pemimpin Islam, juga kaum awamnya, seluruh umat Islam. Nah, pengertian hadis ini mungkin rincinya akan kita bahas nanti di dalam kitab itu. Maksudnya, ada maksudnya itu, hak Allah subhanahu wa ta'ala, nasihat itu hak Allah. Maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak agar kita memberi nasihat setiap hamba Allah untuk mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak nasihat agar kita memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini untuk mengkajinya, untuk membacanya, untuk meresapinya, untuk mengamalkannya. Begitu juga Rasul Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hak nasihat agar kita memberi nasihat kepada semua umat dari Rasul itu untuk bersolawat kepadanya, untuk mencintainya, untuk menghidupkan sunnah-sunnahnya, untuk mengikuti jalan hidupnya, menghidupkan akhlaknya, dan begitu seterusnya. Nanti mungkin akan kita kaji pada waktunya. Wa hadza kitabun allafnahu wa jama'na fihi nubdan min nasaihid diniyah wal wasaya al imaniyah. Kitab ini kami tulis, kata beliau, dan kami himpun di dalamnya terdapat cuplikan dari nasihat keagamaan dan wasiat keimanan. Wa ghasadna bidzalika an-naf'a wal intifa'. Kami bermaksud menghimpun kitab ini agar mendapatkan manfaat dan memberikan manfaat, supaya bermanfaat kitab ini. Wa tadzakkur wa tadzkir, dan agar bisa mengingatkan orang. Wa tadzkir li anfusina wal ikhwanina minal muslimin, dan memberikan peringatan bagi diri kita dan juga saudara-saudara kita, orang-orang Islam. Wa qad ja'alnahu bi ibaratin sahlah garibah, kami tulis kitab ini dengan ibarat-ibarat yang mudah, garibah, mudah setiap katanya untuk dicapai, difahami, mudah untuk difahami. Wal wa alfad salisah mafhumah, dan kata-kata yang mudah direnungi, mudah untuk direnungi atau difahami. Hatta yafhamuhul khas wal am, hingga kitab ini bisa difahami oleh orang-orang khusus, yaitu kaum intelektual atau kaum orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, wal'am, dan kaum muslimin pada umumnya. Jadi ada perbedaannya. Ada ulama-ulama yang punya kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan memiliki kepandaian yang luar biasa, sehingga ketika dia menulis kitab atau menjelaskan sesuatu, kadang-kadang tidak mudah difahami oleh orang-orang yang kedudukannya di bawah dia. Jadi kalau nulis sesuatu, bukunya ini tidak boleh dibaca sembarangan orang. Harus berguru. Maksudnya harus berguru, harus difahami terlebih dahulu apa maksud dari ucapannya. Tapi tidak dengan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dan para ulama yang seperti beliau. Beliau menulis kitab ini, kitabnya bisa bisa dinikmati oleh dua kalangan sekaligus. Kalangan yang punya kedudukan, membaca kitabnya mendapatkan sesuatu. Kalangan awam, membaca kitabnya juga mendapatkan sesuatu. Tergantung kedudukannya, semua bisa mendapat kenikmatan masing-masing. Ada seorang ulama mengatakan, sannafnal kitab wala ubali idza ma tafhamuhu al-baqaru. Aku telah menulis kitab dan aku tidak peduli jika ada sapi-sapi yang tidak faham kitabku, kata dia, sadis ini. Jika ada sapi-sapi yang tidak faham kitabku, aku tidak peduli. Tapi kalau ulama-ulama kita, dia mengatakan sannafnal kitab likai yafhamul baqaru. Aku tulis kitab supaya sapi-sapi bisa faham. Sapi ini kita ini maksudnya ya. Nah, maksudnya setiap tambah zaman ini kemampuan berpikir orang semakin lemah. Dulu Al-Qur'an dijelaskan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian masuk beberapa abad setelah itu Al-Qur'an harus ditafsirkan, ditulis bukunya. Sekarang tafsirnya Al-Qur'an harus ditafsirkan lagi ya. Ada hasyiah namanya. Karena kemampuan manusia semakin berkurang. Nah, hatta yafhamuhul khas wal am min ahli iman wal Islam, dari kalangan kaum beriman dan orang-orang Islam. Wasammainahu, kitab ini kita beri nama, kata beliau, kitab an-nasaih ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nas'alullah ta'ala ayyaj'allahu khalisan liwajihil karim wa mugarriban ila jiwarihi fi jannatin na'im wa ayu'adzimin naf'a bihi lana walikafati ikhwanina minal mu'minin fa innahu waliyun dhalika wal qadir alaih hasbunallah wa ni'mal wakil wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatiha. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita masuk ke bab pertama kitab ini, Mabhats At-Taqwa, kajian tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya rabbana i'tarafna bi anna naqtarafna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمين الروعات لدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم.